Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Pada pertemuan yang lalu telah kita singgung sedikit tentang pembahasan hadis yang ke-77. Bahasanya tertera di sini dari sahabat Ibn Umar radhiyallahu anhuma. Dan yang terdapat dalam fihris Fathul Bari terhadap Sahih Bukhari disebutkan sahabat Ibnu Umar saja. Dalam Sahih Bukhari pada nomor hadis 10 Imam Bukhari membawakan riwayat hingga sampai kepada Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Kemudian datang pula dalam Sahih Muslim riwayat yang dibawakan di sini dengan lengkap. Al-Muslimu man salim al-Muslimuna min lisani wa yadih wal-Muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abdullah bin Amr bin As. Kemudian dengan lafad yang ringkas, yakni Al-Muslimu man salim al-Muslimuna min lisanihi wa yadih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdullah ibn Amr ibn As dan dari sahabat Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhum. Juga datang dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari ketika Nabi SAW ditanya, wahai Rasulullah, ayyul islami afdal, wahai Rasulullah, Islam apakah yang paling utama? Beliau menjawab, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari wa Bukhari. Kemudian yang telah kita singgung juga kata al-muslim, al-muslimu, seorang muslim adalah orang yang kaum muslimin selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Sudah kita singgung, sebutkan makna-maknanya. Bahwasanya al-muslim, kita menyebutkan alif lam di sini lil kamal. Bahwasanya seorang muslim yang sempurna keislamannya adalah yang mana kaum muslimin selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Juga kita sebutkan penjelasan dari Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah terkait dari makna al-muslim. Bahwasanya kata al-muslim kadang dimutlakkan untuk menunjukkan makna al-mustaslim, orang yang tunduk, menyerah, pasrah kepada yang lain. Kadang pula untuk memutlakkan atau menunjukkan makna yutlaku al-islamu ala al-usul al-khamsah, bahwasanya Islam dimaksudkan adalah mencakup rukun Islam yang lima, yang ma'ruf. Kemudian yang ketiga, kata Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah dalam syarah Riyadhus Salihin, wa yutlaqul Islam ala salama, bahasanya Islam bermakna atau dimaknakan kepada as-salama, keselamatan. Yaitu an yaslaman nasu min syarril insan. Bahwasanya manusia selamat dari gangguan seseorang. Manusia selamat dari gangguan seseorang. Fayungqal, sehingga dikatakan aslama bima'na dakhala fis-silm ay al-musalamata al-musalama linnas. Ya, ini makna yang ketiga. Makna dikatakan aslama yakni masuk kepada as-silm, musalama, adanya perdamaian, keselamatan, kesejahteraan. Bihaitsu la yu'dhin nas, di mana dia tidak mengganggu manusia. Bihaitsu la yu'dhin nas, dia tidak mengganggu manusia. Wa minhu hadzal hadis. Nah, di antara makna Islam dari yang kita sebutkan, kita nukilkan dari Syekh Ibnu Taimin Al-Mustaslim. Kemudian yang kedua menunjukkan makna al-usul al-khamsah, lima rukun Islam. Yang ketiga bimana as-salamah, kata Syekh, wa minhu hadzal hadis. Bahwasanya makna as-salamah dari makna Islam di antaranya adalah al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Bahwasanya seorang muslim, ya, yang hakiki, yang sempurna imannya adalah kaum muslimin itu selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Nah, barakallahu fikum. Selamat dari gangguan tangannya, tidak memukul, tidak mencuri, dan berbagai bentuk gangguan tangan. Demikian pula selamat dari gangguan lisannya, tidak mencelanya, tidak melaknatnya, tidak menghibainya, ya, tidak melakukan namimah, dan berbagai bentuk syar wal fasad, kejelekan dan kerusakan yang dilakukan oleh tangan maupun lisan, yang menunjukkan bagi kita semuanya agar berusaha untuk menjaga lisan kita, menjaga tangan kita. Disebutkan dua hal tersebut, ya. Kenapa disebutkan lisan? Man salimal muslimuna min lisani, disebutkan lisan terlebih dahulu. Nah, karena gangguan lisan ini lebih umum, ya, bisa menimpa muslim yang masih hidup maupun muslim yang telah mati. Yang hidup bisa dia sebutkan aib-aibnya, cacatnya, ghibahnya. Demikian pula orang yang telah mati, dia bisa menyebut, mencela orang yang mati. Man salimal muslimuna min lisani wa yadihi, kemudian dengan tangannya. Penyebutan tangan ini mimba bitaglib, karena keumum, sebagai bentuk mayoritas. Karena keumuman aktivitas, ya, yang dilakukan oleh manusia itu dengan tangan, maka tidak menafikan, tidak berarti pembatasan kalau dilakukan dengan kakinya atau yang lainnya dari anggota badan, misalnya matanya, ya, kepalanya dan lain sebagainya, yang mendatangkan adziyah, gangguan kepada muslim yang lain, maka itu menunjukkan kurangnya keislaman dia. Baik. Demikian juga disebutkan al-muslimu man salimal muslimun. Penyebutan al-muslimun. Karena memang mereka yang memiliki hak-hak yang besar, yang tinggi. Berbeda halnya dengan orang-orang kafir, hanya saja di sana orang-orang kafir ini ada rincian, ada kafir zimmi, kafir musta'man, kafir mu'ahad. Mereka juga memiliki hak-hak yang semisal dengan itu, tidak boleh diganggu, dengan lisan, dengan tangan, dengan apa yang kita miliki. Ya, Muslim kafir zimmi, rakyat yang tunduk terhadap peraturan pemerintah. Kafir mu'ahad, orang kafir yang ada perjanjian dengan pemerintah kaum muslimin, ya, semisal duta dan semisalnya. Kemudian kafir musta'man yang mendapatkan jaminan keamanan. Tapi mereka punya hak-hak yang tidak boleh diganggu, mereka tidak boleh dianiaya oleh kaum muslimin, ya, al-musta'man yang mendapatkan jaminan keamanan. Adapun kafir harbi, kita mengetahui bahwasanya mereka adalah orang-orang yang memerangi Islam, maka ada hukum sendiri yang ma'ruf bagi mereka, bagi kita untuk memerangi mereka. Kemudian yang kedua, kata Nabi SAW, wal muhajiru, dan orang yang berhijrah, man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 6. Kata hijrah sendiri, al-hajr, ya, al-hajr bermakna at-tark, meninggalkan, meninggalkan sesuatu. Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala dalam Fathul Bari belum mengatakan wal-muhajiru huwa bima'na al-hajir. Al-muhajir, ya, dari kata fa'ala yufa'ilu, fa'ilnya mufa'il. Fa'ala bima'na fa'ala. Belajar sharaf. Fa'ala bima'na fa'ala. Fa'ilnya mufa'il, muhajir bima'na fa'il hajir. Ini kata Ibnu Hajar. Al-muhajir huwa bima'na al-hajir. Seperti kata al-musafir bermakna safir. Musafir orang yang bepergian. Jadi dari sini al-muhajir makna al-hajir, ya, ini at-tarik, at-tarik, orang yang meninggalkan sesuatu. Nah, kata al-muhajir sendiri bagaimana, ya, jelaskan oleh Syekh Ibnu Zaimin rahimahullah ta'ala, demikian pula sebelumnya para ulama yang lain, disinggung juga dalam Fathul Bari. Al-muhajir, orang yang berhijrah, atau al-hijrah, itu sendiri mengandung beberapa pengertian atau pembagian. Nah, di antaranya, yaitu hijratul buldan, yaitu meninggalkan tempat. Meninggalkan tempat dari negeri kafir ke negeri muslim. Nah, seperti dalam hadis Nabi SAW, la hijrata ba'dal fathi. Ketika Makkah sudah menjadi negeri yang dikuasai oleh Nabi SAW pada Fathu Makkah, maka tidak ada hijrah lagi meninggalkan kota Makkah. Kenapa? Karena sudah menjadi negeri muslim. La hijrata ba'dal fathi, tidak ada hijrah setelah pembukaan kota Makkah. Kemudian yang kedua, hijratul amal. Yang kedua, hijratul amal, ay an yahjirul insanu, seorang insan manusia, an yahjuru, meninggalkan, manahahullahu anhu, seorang insan meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, manahahullahu anhu, minal ma'asi wal fusuq, dari berbagai bentuk kemaksiatan dan tindakan-tindakan kefasikan. Ini hijrah yang kedua, hijratul amal, meninggalkan suatu amalan, perbuatan, tindakan, yaitu maksiat, kefasikan. Sebagaimana dalam hadis ini, hadis al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Nah, sini menunjukkan bagi kita untuk meninggalkan segala perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai bentuk maksiat, dosa besar, dosa kecil, syirik besar, syirik kecil, kekufuran, kenifakan. Maka orang yang hakikatnya, yang hakiki dalam hijrahnya adalah meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jenis yang ketiga, al-qismu tsalits, hijratul amil. Ya, hijratul amil, meninggalkan pelaku perbuatan, ya. Orang yang berbuat kejelekan, berbuat kemaksiatan, nah, berbuat kenifakan, berbuat kebid'ahan sebagaimana hal yang ma'ruf, ya, hajar, adanya hajar dalam agama Islam. Seperti kisah yang ma'ruf, tiga sahabat Nabi, ya, radhiyallahu anhum, yang tertinggal dalam perang Tabuk. Nah, kemudian orang-orang munafik mendatangi Nabi SAW. Setelah kepulangan Nabi SAW, mereka minta uzur dan minta supaya dimaafkan, dimintakan ampunan untuk mereka. Nabi SAW menghukumi secara zahir dan memintakan ampunan untuk mereka. Kemudian tiga sahabat ini ditunda perkaranya hingga mereka menunggu 40 hari, 50 hari, hingga turun firman Allah Subhanahu wa taala wa 'ala tsalatah, dan terhadap tiga orang yang ditunda, ya, perkaranya sampai turun hukuman dari Allah atau keputusan dari Allah Subhanahu wa taala, kejujuran mereka. Nah, di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian pula para sahabatnya, menghajir, ya, mereka sebagai bentuk pelajaran. Maka demikian pula yang diajarkan oleh para ulama kita, adanya hijratul amil, meninggalkan orang yang berbuat kejelekan, berbuat kemaksiatan ketika ada maslahatan di balik itu. Nah, namun bukan semata-mata maslahat bagi pelakunya, maslahat bagi kaum muslimin. Seandainya tidak ada maslahat pada orang itu, namun ada maslahat bagi kaum muslimin, maka disyariatkan adanya hajar tersebut. Nah, itu beberapa makna dari al-hajar. Hajru, hijratu al-buldan, hijratul amal, kemudian hijratul amil. Nah, wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan ini. Semoga bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin.